Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kembali kita lanjutkan kutipan perkataan Syekhul Islam Taimiyah di majmu' di Minhajus Sunnah. Beliau mengatakan rahimallahu taala, "Tsumma dzalikal mu'min," kemudian seorang mukmin yang menyembunyikan keimanannya, yakunu dia berada di tengah-tengah orang-orang kafir yang mereka tidak mengetahui agama dan keimanan semukmin. Dalam wawa ma'ahada, di samping itu si mukmin ini mu'ammanun indahum, diberi keamanan di tengah-tengah orang kafir karena mereka suka dan simpatik dengannya, bahkan memuliakannya. Karena keimanannya di dalam hati si mukmin ini mengharuskan si mukmin menyikapi bersikap dengan orang-orang kafir sekalipun dengan jujur dan amanah, wanusah, dan menginginkan kebaikan, yaitu iradatul khair, menginginkan kebaikan untuk mereka. Meskipun si mukmin tidaklah sepakat dengan mereka orang-orang kafir dalam agama, tentang agama mereka. Sebagaimana karena Yusuf, Nabiullah Yusuf, seorang yang jujur, dia yasir berjalan, yaitu hidup di tengah-tengah orang Mesir, yang mereka adalah orang-orang kafir. Demikian juga sebagaimana mukmin dari pengikut Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. Wa ma hadza, meskipun demikian, si mukmin ini sangat memuliakan Musa, sehingga dia pernah menyindir kawan-kawannya dengan mengatakan, apakah kalian ingin membunuh seorang yang tidak punya kesalahan kecuali sekedar mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ya, demikianlah seorang mukmin. Lain hanya dengan Rafidah Syi'i. Apabila orang Rafidah, maka dia tidaklah bergaul dengan seorang pun kecuali menggunakan nifaq, kecuali bergaulnya dengan model nifaq. Karena agama yang ada dalam hati seorang Syi'i, seorang Rafidah, adalah agama yang rusak. Agama itulah yang mendorong orang yang untuk berbohong dan khianat dan menipu banyak orang dan menginginkan kejelekan untuk orang lain. Maka dia seorang Rafidin layak lahum khobala. Maka dia tidaklah peduli dengan kerusakan pada orang-orang di sekelilingnya. Bahkan dia tidaklah membiarkan satupun kejelekan yang mampu dia lakukan kecuali dia akan lakukan untuk orang-orang di sekelilingnya. Wawa mamkutun indaman layak arifuhu. Maka orang Syiah adalah orang yang dibenci, ya, tidak disukai oleh orang-orang yang tidak mengenalnya, apalagi yang mengenalnya. Wa ilam yu'raf annahu rafidi, dan meskipun tidak diketahui, tidak terdeteksi kalau dia adalah rafidi, seorang rafidah, seorang Syiah, tadhar ala wajihi siman nifaq. Nampak pada wajahnya ciri-ciri kemunafikan. Demikian juga ini diketahui filahnil qaul, dalam ucapan-ucapan yang tergelincir. Melihat oleh karena itu, Anda jumpai seorang Syi'i, seorang Rafidah, itu bersikap munafik meskipun kepada orang-orang yang lemah, tidak punya kekuasaan. Dan pada orang-orang yang dia tidak punya hajat padanya. Kenapa demikian? Apa tendensi sikap munafik, taqiyah, bermuka dua pada orang yang lemah, yang tidak punya kekuasaan? Lima fi qalbihi minan nifaq. Karena ada kemunafikan di dalam hatinya, itu menyebabkan dia memiliki hati yang lemah. Hati yang kerdil. Nah, hati yang kerdil inilah yang memprovokasi dia untuk bersikap dua muka, nifak, meskipun kepada orang yang tidak punya kekuasaan. Gimana dengan orang yang punya kekuasaan? Ya, maka tadi kita baca dari perkataan Syekhul Islam tentang sikap seorang mukmin ketika dia hidup di masyarakat bainal kufar, masyarakat orang-orang kafir ataupun fujar, masyarakat fujur. Baik fujurnya adalah fujur maksiat ataupun fujurnya adalah fujur dalam bentuk bid'ah. Maka dia punya dua pilihan. Seorang mukmin sikapnya jadi disampaikan punya dua pilihan, imma ayudhir dinahu. Dia tetap pede menampakkan agamanya jika itu memungkinkan. Jika ya memang masyarakatnya masyarakat yang bahasa toleran, masyarakat yang ya boleh jadi sekuler, ya terserahlah. Ya, itu urusan masing-masing. Ya kalau demikian, ya sudah. Kalau kondisinya demikian, dia akan menampakkan. Namun jika kondisinya adalah kondisi yang lain, bilangnya saja, mulutnya saja bilang itu urusan masing-masing agama, urusan masing-masing, urusan individu masing-masing. Namun realitanya prakteknya enggak. Ternyata prakteknya enggak. Ternyata intoleran. Enggak menerima perbedaan katanya saja. Kami terbuka dengan perbedaan, namun realitanya, prakteknya kami tidak menerima perbedaan. Maka sikap seorang mukmin ketika hidup di masyarakat kufar atau masyarakat fujar yang ternyata demikian sikapnya, maka sikap dia adalah ayat tumuhu, menyembunyikan agamanya, menyembunyikan agamanya yang sesungguhnya, namun tidak bohong. Tidak bohong, tidak taqiyah, cuma tidak dinampakkan. Tidak dinampakkan, namun tidak taqiyah. Tidak kemudian mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang jadi keyakinannya. Paling banter tauriyah. Itu maksimal tauriyah. Namun kadzib, bohong, nifak, tidak. Nifak, bohong, taqiyah hanya dibolehkan dalam kondisi al-ikrah saja. Kondisi dipaksa. Dan jika kondisinya tidak, ya cuma banyak tekanan, namun masih memungkinkan untuk hidup di situ. Memungkinkan masih hidup di situ, namun banyak tekanan, maka sikapnya adalah al-kitman. Ya, adalah sekedar menyembunyikan dan tidak menampakkan. Ya. Maka untuk orang yang mendapatkan cobaan, bala, ujian dengan hidup di masyarakat semacam ini, ya, tidak dituntunkan baginya untuk mukhalafatul kufar dalam umur adiyah. Ya, tidak dituntunkan baginya untuk untuk menyelisih orang kafir dalam perkara-perkara kebiasaan. Model baju dan sebagainya itu tidak dituntunkan untuk menyelisih. Jika memang kondisinya, karena kondisinya kondisi kedua, sikap dia harus kitman. Kitman ini mengharuskan untuk tidak mukhalafah, mengharuskan untuk boleh tasabuh. Ini menyebabkan boleh baginya tasabuh. Ya, kondisinya, kondisi masyarakat depresif, masyarakatnya keras. Tasabuh dituntunkan bagi mereka. Tasabuh dengan lingkungannya dalam umurul adiyah, bukan dalam umurul ibadat dan aqdiyah. Dalam perkara adah. Model pakaian dan sebagainya, tutup kepala dan sebagainya, ya, misalnya kalau menurut orang yang beranggapan bahasanya dasi itu tasabuh bil kufar, maka untuk orang yang dalam kondisi yang kedua ini, ya, dituntutkan bagi dia untuk memakai dasi ini sebagai bentuk dari kitmanuddin, kitmanul din, menyembunyikan agama karena kondisi yang demikian. Maka teladan untuk orang yang mendapatkan cobaan hidup di masyarakat kafir, masyarakat fujar, fujarnya adalah ahli maksiat atau fujarnya adalah ahli bid'ah, maka teladannya adalah mencontoh ahli Fir'aun, mukmin ahli Fir'aun yang Allah sebut dalam Al-Quran, mukmin ahli Fir'aun, Asia, demikian juga ya, Yusuf di Yusuf ketika tinggal di istana kerajaan, dan itu kerajaan orang-orang kafir, kerajaan orang-orang musyrik. Nah, namun di sini patut dibedakan kitmanuddin syai' idharuddinil batil syai'un akhar. Kalau menyembunyikan agama itu satu hal, sedangkan menampakkan agama kebatilan itu hal yang lain. Menampakkan kemaksiatan itu hal yang lain. Maka namun bukan berarti orang tadi misalnya kemudian ikut merayakan Natal dan sebagainya, bukan demikian. Atau kemudian pakai syiar baju Natal atau semacam itu, enggak. Kemudian terus punya ada pohon Natal di rumahnya, tidak demikian ya. Dan itu syiar, itu idharuddinil batil. Lalu dia cuma kitmanuddin. Dia menyembunyikan agamanya yang sesungguhnya. Dia tidak memperbanyak perbedaan. Nah, intinya apa? Dia tidak menonjolkan perbedaan dan memperbanyak perbedaan. Dia tetap beda dalam masalah, tetap dalam kondisi ini dan kondisi-kondisi, beberapa kondisi dia tidak bisa. Ya, istrinya tetap berjilbab ya, dan semacam itu. Namun dia tidak perbanyak perbedaan sehingga sehingga apa-apa sangat mencolok sekali. Nah, karena kondisi yang memungkinkan kondisi pas untuk dirinya adalah kitmanun dinil haq. Sehingga tadi dikatakan tadi disebutkan perkataan Syekhul Islam tadi, beliau sampaikan bahkan boleh jadi dia membutuhkan untuk bersikap lembut kepada orang-orang masyarakat sekelilingnya, liyadhunnuhu minhu, dengan tujuan supaya mereka menyangka kalau dia adalah bagian dari mereka. Supaya masyarakat itu menyangka bahwa dia adalah bagian dari masyarakat tersebut. Maka artinya dia melakukan hal-hal yang secara adah adalah hal-hal yang khas. Apa yang jadi kekhasan masyarakat sekelilingnya. Ini dalam umur adiyah, perkara non ibadah, namun perkara adah, perkara kebiasaan. Nah, kemudian kita lanjutkan pada kaidah berikutnya yang ke-49. Wa yataqiduna annahu la tatimmu rahbah fil akhirah illa bizuhdi fid dunya. Mereka berkeyakinan bahasanya cinta akhirat itu tidak akan terwujud kecuali diiringi dengan zuhud dengan dunia. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat yang ke-67. Maka nali nabi yang tidaklah pantas bagi seorang nabi ayakuna lahu asra, untuk memiliki tawanan perang. Hatta yuskhina fil ard, yusin fil ard maknanya yubalir fi qatil kufar. Bersungguh-sungguh dalam menghancurkan orang-orang kafir. Turiduna aradat dunya, kalian menginginkan harta dunia. Wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah menginginkan akhirat. Wallahu azizun hakim, dan Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini turun berkaitan dengan tatkala kaum muslimin, keputusan Nabi SAW adalah mengambil tebusan dari tawanan Badar. Maka ketika perang Badar, kaum muslimin mendapatkan tawanan. Ini 70 tawanan orang-orang Quraisy ada di tangan kaum muslimin. Terdapat perbedaan sikap menyikapi tawanan ini antara sikap Umar dan Abu Bakar. Ketika Nabi minta saran pada keduanya dan keduanya berselisih. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Nabi, mereka itu adalah ya pernah punya hubungan darah dengan kita dan sebagainya. Oleh karena itu saya sarankan Anda untuk minta tebusan saja. Namun Umar dah mengatakan, kita tidak perlu ambil tawanan. Kita bunuh semua tawanan tersebut. Kita habisi semua ini. Bahkan tidaknya yang menghabisi adalah orang-orang yang pernah punya hubungan darah lebih dekat dengan orang-orang itu. Nah, maka Ali tugasnya untuk bantai ini. Si Fulan ini. Nah, yang punya hubungan darah dengannya. Tujuannya apa? Supaya mereka gentar. Supaya mereka gentar. Bahasanya mereka menyadari bahwa Muhammad bersikap tegas dalam masalah ini. Maka Allah turunkan ayat ini untuk membenarkan pendapat Umar. Membenarkan pendapat Umar. Tidak pantas punya seorang Nabi punya tawanan ya kemudian disikapi dengan sikap lembut, sikap ini kecuali setelah yuskhin fil ahd. Setelah dia ditakuti di muka bumi. Setelah orang-orang kafir itu segan dengannya. Maka jadilah karena sudah ditakuti kemudian disegani. Maka jadilah kalau ketika ada tawanan kemudian ditukar. Maka itu adalah murni berbuat baik. Nampak kalau itu adalah al-minnah. Jasa dan kebaikan. Ya, bukan posisi lemah dan bukan posisi lemah dan takut. Ya, daripada punya masalah inilah tawanmu ini kita tukaran dengan duit. Ya. Ya, bukan. Namun kalau belum belum terhormat di depan orang-orang kafir, maka tawanan kemudian itu ditebus, silakan ditebus dengan nilai sekian, maka itu menunjukkan kelemahan, menunjukkan ketakutan, khawatir nanti kalau ini dibantu, wah nanti serangannya, balas dendamnya lebih keras lagi, karena memang pada dasarnya tawanan itu ada beberapa pilihan antara ya dihabisi ataukah kemudian ditukar ataukah ditukar dengan tawanan yang lain atau ditukar dengan harta, nah, itu ada banyak pilihan. Namun ketika posisi belum gagah di depan orang-orang kafir, maka Allah katakan tidak boleh ditukar tawanan itu dengan harta, yang itu menunjukkan ketakutan, kelemahan, kelembean dan seterusnya. Maka sudah gagah ditakuti, berwibawa, ditukar dengan duit tidak apa-apa. Karena itu adalah nampak di situ minnah, nampak di situ kebaikan, bukan ketakutan, bukan ketakutan. Karena memang mereka sudah takut, mereka pun sudah pasrah dengan tawanannya. Adalah ini nasibnya ya, wallahu a'lam kan. Mereka sudah takut. Ya, ketika itu kok kemudian, masya Allah, baik sekali. Betapa baiknya Nabi, betapa baiknya kaum muslimin. Maka di situ nampak kalau itu sebagai satu kebaikan. Bahkan boleh jadi dibebaskan cuma-cuma. Untuk orangnya malah tertarik dengan Islam. Untuk memunculkan ketertarikan kepada Islam. Bahkan boleh jadi dibebaskan cuma-cuma. Namun itu setelah gagah di depan orang kafir. Setelah nampak kalau kita tidak takut dengan mereka. Gitu. Namun yang mau jadi dalil adalah menjadi mahlus syahid tampaknya adalah kalimat berikutnya. Turiduna hayatat dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan harta dunia dan Allah menginginkan akhirat. Kalimat ini menampakkan bahasanya dua hal ini adalah dua hal yang kontras. Iradatul ardi dunia itu bertolak belakang dengan iradatul akhirah. Maka ini jadi dalil seorang itu tidaklah adalah orang yang cinta akhirat kecuali dia adalah orang yang zuhud dengan dunia. Fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurda ilal hayatat dunya. Maka berpalinglah engkau dari orang yang berpaling. Maka cueklah engkau terhadap orang-orang yang berpaling, tidak peduli dengan peringatan kami. Dan dia tidaklah menginginkan kecuali kehidupan dunia. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, laistakimu az-zuhdu fid dunya. Tidaklah ada. Laistakim di sini terjemah bebasnya, tidaklah ada. Tidaklah tegak, tidaklah lurus. Maksudnya tidaklah benar. Zuhud terhadap dunia itu tidak akan benar. Tidaklah ada. Ila ba'da nadharain sahihain. Tidak akan terwujud kecuali setelah seorang itu punya dua pandangan yang benar. Yaitu dia memandang dunia, merenungkan dunia, dan merenungkan cepat betapa cepatnya hilangnya dunia dan hancurnya dunia. Watmih laliha, dan lenyapnya dunia, dan berkurangnya dunia. Wakhissatiha, dan hinanya dunia. Dan dia merenungkan dan menyadari betapa sakitnya orang itu muzaham alaiha, berebut dunia. Berebut dunia itu satu hal yang membuahkan alam, membuahkan rasa sakit. Demikian juga sakitnya rakus terhadap dunia. Wa ma fi dzalika minal ghasas wan nughas wal angkad. Dan jika seorang itu mendapatkan dunia, dalam rakus terhadap dunia, dan itu terdapat ghasas, sesuatu yang menghalangi apa yang dikehendaki. Wan nughas sama yang menghalangi, wal angkat sama. Tiga-tiganya maknanya sama. Maka ketika seorang itu mendapatkan dunia, misalnya mendapatkan harta, maka dengan kekayaannya yang berlimpah itu terdapat hal-hal yang mengganjal nikmatnya harta. Orang yang mendapatkan harta, itu dia, meskipun dia dapat harta, terdapat berbagai hal yang menyebabkan harta itu tidak bisa dinikmati secara sempurna. Ada hal-hal yang adanya kesedihan. Adanya, ya meskipun dia kaya raya, utangnya banyak. Meskipun rumahnya mewah, ternyata banyak masalah. Itu jadi enggak. Kemewahan dunia yang semacam itu terdapat faktor yang mencegah untuk menikmatinya, menghalanginya. Maka orang yang mendapatkan dunia tidak bisa murni merasakan nikmatnya dunia. Ada yang mengganjal. Banyaknya masalah, banyaknya problem, itu yang mengganjal nikmatnya dunia. Sehingga meskipun dunia itu nikmat, jadi tidak nikmat. Karena ganjalan-ganjalan tadi. Kemudian ujung dari kenikmatan dunia, wa akhiru dhalika zawal wal inkita. Saat mendapatkan dunia, itu dunia tidak bisa maksimal dinikmati. Sebelum dapat, berebut dunia itu ada alam. Ada kesusahan. Sebelum mendapatkannya ada kesusahan dalam bentuk kerisauan, kegalauan. Ya kalau dapat, gimana kalau tidak dapat? Ketakutan dengan kesedihan dan sebagainya. Itu sebelum mendapatkan. Maka ada alam, ada sesuatu yang menyakitkan dalam hati. Berupa khauf, berupa ham, berupa gham. Ini sebelum orang mendapatkan dunia. Setelah dapat, ada ghasas, nughas, angkat. Ada hal-hal yang menyebabkan itu dunia tadi kenikmatannya tidak bisa, kesenangannya, kenikmatannya tidak betul-betul maksimal dinikmati. Adanya problem, adanya masalah. Makan enak, namun anak sakit. Makan enak, namun anak satu-satunya meriang, itu jadi gak enak. Jadi gak terasa nikmat. Maka itu adalah ghasas dalam kenikmatan dunia. Sehingga orang tidak bisa menikmatinya secara utuh. itu saat orang mendapatkan dunia. Kemudian wa akhiru dzalika, ini akhir dunia. Adalah zawal wal inqita, hilang dan terputus. Ma'amaya akib minal hasrah wal asaf. Maka semua kenikmatan dunia itu ada ajalnya, ada akhirnya. Kenikmatan dunia itu ada ajalnya dan ada akhirnya. Boleh jadi kendaraan yang mewah, istri yang cantik, itu cantiknya hilang. Ada akhirnya. Mama yakin menal hasrah. Kemudian setelah berakhir, itu masih punya dampak. Ditambah mayakin, apa yang muncul setelah hilangnya dunia tadi. Berupa al-hasrah, berupa penyesalan, wal-asaf, dan kesedihan. Maka itulah kenikmatan dunia. Untuk orang kemudian sebelum orang mendapatkannya itu susah. Nikmat dunia berupa anak yang lucu, nah itu sebelum sebelum mendapatkannya susah. Ini kok enggak punya anak kan? Kok enggak hamil-hamil tuh menderita itu. Sebelum mendapatkannya susah. Setelah mendapatkannya lucu namun nakal, kan gemes. Maka lucunya nikmat dunia ini ada gososnya. Jengkelin, ngeyelan. Ya, meskipun pas kadang lucunya ya membahagiakan. Namun itu enggak utuh. Dan itu pun ada ajalnya, ada akhirnya. Boleh jadi waliyadzubillah sebagaimana terjadi pada sebagian orang. Anaknya meninggal misalnya. Itu ajal dan akhir dari nikmat dunia. Dan setelah zawal terjadi kehilangan, inqita', terputusnya nikmat tadi, apakah cuma sekedar terputus? Tidak. Ada hasrah, ada asaf, ada sedih, ada tangisan. Nah, itulah nikmat dunia. Sebelum didapatkan, saat didapatkan, dan ketika akhir dari ketika itu hilang. Maka kesimpulannya kata Ibnu Qayyim, fatalibuha la yanfak min hammin. Maka pencari dunia dan pemburu dunia, pengejar dunia, itu tidak akan pernah lepas dari kesusahan sebelum mendapatkannya. Kesusahan saat berhasil mendapatkannya. Waram dan kesusahan, walhazan dan kesedihan, ba'da fawdiha, setelah hilangnya. Maka dunia itu sebelum dapat, saat dapat, dan setelah tidak dapat, setelah hilang, semuanya susah semua. Semuanya derita semua. Tidak ada yang dan murni bahagia. Murni senang. Punya istri, sebelum punya susah. Ada harus ada perjuangan, kan susah. Ada berpeluh-peluh, boleh jadi kemudian banjir air mata dan macam-macam susah untuk mendapatkannya. Setelah mendapatkannya, waduh, kok pas ngeyel lu. Pas kemudian ngomong malah dibantah. Waduh, derita lagi kan. Derita lagi. Boleh jadi kemudian akhirnya berujung dengan cerai. Hilang. Dan setelah cerai, ada sedih lagi. Ada susah lagi, ada derita lagi. Maka kata Ibnu Qayyim, pemburu dunia, pencari dunia. Itu tidak lepas dari susah sebelum mendapatkannya, setelah mendapatkannya, dan setelah kehilangan. Dari kenikmatan dunia tadi. Maka ini harus patut disadari. Demikianlah dunia. Supaya orang bisa zuhud, kesadaran ini harus muncul terlebih dahulu. Ini modal orang untuk zuhud. Ada dua modal yang harus dimiliki oleh seorang yang mau zuhud dengan dunia. Pertama, kesadaran tentang hal ini. Fahad ahdun nadharain. Inilah dua pandangan. Inilah dua bekal. Inilah bekal yang pertama supaya orang itu zuhud dengan dunia. Menyadari keadaan nikmat dunia. Bagaimanakah status nikmat dunia? Inilah keadaannya. Kemudian yang kedua, supaya orang itu bisa zuhud dengan dunia, bekal yang kedua adalah an-nadhar fil akhirah, melihat akhirat. Wa iqbaluha, dan mendekatnya akhirat. Wa maji'uha, dan datangnya akhirat. Wala budda, dan kedatangan akhirat tidak boleh tidak pasti terjadi. Tambah kita tambah hari berarti kita tambah dekat dengan akhirat. Dan akhirat itu terus menerus dan abadi. Dan betapa mulianya, betapa unggulnya mafia minal khairat. Kesenangan yang ada di akhirat. Wal masarat dan kebahagiaan yang ada di akhirat. Itu adalah kebahagiaan yang sangat bermutu dan berkualitas. Tidak ada tiga hal yang ada pada dunia tadi. Semuanya tidak ada. Tidak ada kesusahan untuk mendapatkannya. Tidak ada kesusahan saat mendapatkannya. Dan tidak ada kesedihan karena ditinggalkannya dan hilangnya. Kemudian tafat perbedaan antara nikmat dunia dan apa yang ada di sana yang di akhirat. Maka akhirat sebagaimana Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Dia jauh lebih baik daripada dunia. Wa abqa dan dia ya, lebih kekal dalam artian kekal. Maka nikmat akhirat adalah khairatun kamilah daimah. Adalah kenikmatan, kesenangan yang sempurna dan terus menerus. Sedangkan nikmat dunia adalah khayalat, adalah imajinasi. Nikmatnya adalah nikmat imajinasi dan bukan realita. Terletak dalam imajinasi. Kalau orang tuh imajinasinya baik, enggak enak pun enak. Itu dunia. Tergantung orang tuh memanage khayalnya, memanage imajinasinya. Mau dunia itu terasa enak, diminit saja image. Ya. Diminit saja imajinasinya. Maka dia akan merasakan semuanya jadi nikmat. Semuanya jadi nikmat. Tinggal masalah pembayangan saja. Makan gak enak, bayangkan saja makan enak. Terasa enak. Terasa enak. Alas tidur yang enggak enak, bayangkan saja ini spring bed yang empuk, ini ya enak. Nanti juga sama, sama ngimpinya juga. Maka tinggal masalah khayalat saja. Itu kenikmatan dunia. Siapa yang bisa meminat imajinasinya, khayalnya, maka dia orang yang senang di dunia. Orang yang tidak bisa meminat imajinasinya, nah itulah orang yang susah di dunia. Apa maka kesan apa yang dipikiran itu saja. Maka ketika makan enggak enak, maka dia bayangkan di pikirnya. Alah mau makan enak dan enggak enak sama-sama jadi tai. Nah, selesai. Orang enggak akan menderita. Orang enggak akan menderita dengan makan yang enggak enak. Sama-sama jadi tai. Bedanya cuma di mulut saja kok. Ditelan juga enggak ada bedanya antara yang enak, yang mahal sama yang murah itu enggak ada bedanya. Antara jajanan pasar sama jajanan mall tidak ada bedanya. Setelah ditelan, ya gitu aja. Dibayangkan saja demikian, selesai. Mau ngontel atau pakai kemudian motor, mobil, motor itu tidak. Bedanya cuma dalam image saja, dalam imajinasi saja. Bagaimana kita mengimajinasikannya? Bagaimana pikiran, sikap pikiran kita terhadap benda yang kita pakai. Ya, kalau pikirannya ngontel, wah ini badan sehat dan sebagainya, nyaman saja. Namun kalau kemudian dia ngontel pikirannya, waduh susah. Imajinasinya, pikirannya, waduh menderita, betapa nelongsonya saya. Ya sudah. Maka menderita. Namun kalau kemudian image, wah saya jadi sehat, enggak obesitas, enggak kegemukan, waduh. Kalau enggak ngontel itu boleh jadi malah gembrot dan sebagainya. Wah, itu malah banyak penyakit dan malah banyak penyakitnya. Imajinasi saja. Pikiran ini gimana menyikapi apa yang ada di depan kita. Karena itulah dunia. Itulah nikmat dunia. Khayalat. Itu sekedar imajinasi. Bermain di imajinasi. Bermain di pikiran. Itu mau rumah, rumah gede, ataukah kemudian mewah, itu cuma di sini itu. Rasanya itu cuma di image kita. Mau dibuat susah, mau dibuat nyaman, tergantung pikirannya. Kalau orang yang kemudian memanage pikirannya itu kemudian semua dibuat nyaman, nyaman semua. Mau rumahnya gede, ya nyaman. Gede malah kemudian banyak angin bisa masuk. Enggak apa-apa. tidak butuh kipas. Yo, tembok malah susah. Yo, setelah bersusah, waduh, ini malah butuh kipas angin, butuh AC. Yang gede nikmat saja, oh, banyak lubangnya, dah sembribit. Maka tinggal image. Itu permasalahannya permasalahan image, bukan permasalahan realita. Bagaimana kita membangun image terhadap apa yang Allah berikan. Maka wahadihi dan dunia itu khayalat. Kenikmatannya adalah imajinasi. Yang itu adalah imajinasi yang tidak sempurna. Mengkotek yang kemudian ujungnya adalah hilang. Ujungnya adalah putus. Mutmahilah dan ujungnya adalah lenyap. Maka ujungnya adalah terputus dan lenyap. Sebelum ujung itu muncul, maka dia adalah kenikmatan yang tidak sempurna. Jadi ada kenikmatan yang bukan realita, namun karena image yang kita bangun saja. Faidatam malau hadani nadharani. Maka jika seorang itu punya dua bekal di atas, cara pandang yang benar terhadap dunia dan cara pandang yang benar terhadap akhirat. Atharo mayaktadi al-aklu itharohu. Maka dia akan memilih sesuatu yang akal itu mengharuskan dia untuk memilih itu. Dan dia akan zuhud terhadap sesuatu yang akal mendorong untuk zuhud dengannya. Maka semua orang punya matbu', punya tabiat, punya karakter. Dia tidak akan alayatuk an-nafi' al-ajil waladha al-hadirah. Dia tidak akan meninggalkan manfaat yang segera, yang di depan mata, kenikmatan yang hadir di depan mata, kemudian memilih manfaat yang belakangan dan kelezatan yang belum kelihatan dan masih baru ditunggu-tunggu ila idza tabayyana. Kecuali setelah jelas di hadapannya keunggulan apa yang belakangan dibandingkan yang sekarang. Dan setelah demikian kuat keinginannya untuk mendapatkan yang paling top dan paling utama. Maka ketika seorang itu lebih mengutamakan yang fana, yang kurang, dan yang tidak sempurna, maka itu sebabnya adalah boleh jadi. Li adami tabayyunil fadlillah. Belum nyata di depannya bahasanya akhirat, yang belakangan itu lebih top dan lebih utama. Atau, wa imma li adami rohbati fil afdal. Atau dia adalah orang yang himahnya itu rendah, keinginannya itu keinginan yang rendah, sehingga dia tidak punya semangat dengan yang unggul. Saya yang jelek saja enggak apa-apa lah. Nah, kalau dia prinsipnya saya yang jelek saja enggak apa-apa. Ya, sudah. Nah, saya enggak cari yang unggul-unggul, yang top-top. Nah, karena masih besok-besok sekarang, yang sekarang aja meskipun rendahan. Itu dua. Ya, itu dua kemungkinan. Fakul wahidin min amraini. Dan masing-masing dari dua kemungkinan di atas adalah indikator lemahnya iman dan lemahnya akal. Indikator lemahnya iman dan lemahnya akal wal basirah dan lemahnya basirah. Ini akal atau mata hati. Maka orang yang semangat dengan dunia dan rakus dengan dunia dan lebih memilih dunia, maka iman boleh jadi. Dia itu percaya. Bahasanya di sana ada sesuatu, ya di akhirat ada sesuatu yang lebih mulia, lebih utama dan lebih abadi. Dan boleh jadi dia tidak percaya. Maka jika dia tidak percaya adanya sesuatu yang lebih utama di akhirat, karena adiman lil imani ro'san, maka sama sekali dia tidak punya iman. Ro'san sama sekali. Dia orang kafir yang ingkar dengan hari akhir. Namun jika orang itu percaya ada akhirat dan akhirat itu kekal, namun dia tidak memilih akhirat, bahkan memilih dunia, maka ini sebabnya karena rusaknya akal. Sayyid ikhtiar li nafsi. Dan dia adalah orang yang jelek pilihannya untuk dirinya sendiri. Dan ini pembagian yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di sini adalah pembagian yang daruri. Pembagian yang aksomatis. Tidak mungkin ada kemungkinan yang lain. Karena orang melakukan pembagian itu boleh jadi pembagiannya adalah pembagian yang membuka peluang adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, ada pembagian yang tidak menerima kemungkinan pembagian-pembagian yang lain. Maka pembagian di atas. Bahasanya Jika dia tidak percaya dengan akhirat, dia percaya dengan akhirat, ya, maka tidak punya iman sama sekali. Orang kafir. Enggak mungkin orang mukmin, seorang mukmin sekecil apapun imannya, kemudian dia tidak percaya adanya akhirat yang kekal dan abadi. Mukmin sekecil apapun imannya, dia pasti percaya dengan akhirat dan dia adalah abadi. Maka yang tidak punya, tidak percaya, jelas dia tidak beriman. Nah, kalau percaya, namun kok tetap lebih mengejar, demikian mengejar dunia, maka tidak ada kemungkinan kecuali karena lemahnya akalnya. Dan pembagian ini, itu pembagian yang tidak mungkin menerima kemungkinan yang lain. La yafakul al-abdu, maka seorang hamba tidaklah lepas dari dua kemungkinan di atas. Tidak mungkin dia mengambil opsi yang ketiga. Oleh karena itu, maka lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka itu boleh jadi faktornya adalah karena rusaknya iman. Dan boleh jadi faktornya adalah rusaknya akal. Wa ma aktsara ma yakunu minhuma. Dan boleh jadi dua-duanya. Rusak iman plus rusak akal. Wa ma aktsara, dan betapa banyaknya terjadi karena dua-duanya. Oleh karena itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang dunia ke belakang punggungnya, demikian oleh para sahabatnya. Dan mereka palingkan hati mereka dari dunia. Dan mereka campakkan dunia. Dan mereka tidak terbiasa dengannya. Dan mereka tinggalkan. Dan mereka tidak cenderung padanya. Dan mereka menilai bahasanya dunia adalah penjara dan bukan surga. Maka mereka pun zuhud dengan dunia dengan benar-benar zuhud. Walau seandainya mereka menginginkan dunia, niscaya mereka akan mendapatkan dari dunia semua yang diinginkan. Walau wasalu, dan sungguh mereka akan sampai dari dunia apa yang semua yang diinginkan. Karena pernah ditunjukkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kunci-kunci perbenaran dunia dan Nabi menolaknya. Wafatat ala ashabiha, dan dunia itu berlimpah pada para sahabat Nabi di zaman Umar dan Utsman. Dunia itu berlimpah di depan para sahabat di masa Umar dan di masa Utsman. Fa'atharu biha, lalu namun mereka lebih mengutamakan akhirat. Dan mereka tidak tukarkan bagian mereka di akhirat dengan dunia. Dan mereka menyadari bahasanya dunia adalah ma'bar, adalah jembatan. Wa mamar, dan jalan. Tidak boleh tidak adalah jembatan menuju akhirat. Tidak boleh tidak orang harus melewatinya kalau mau sampai di akhirat. Namun dia bukanlah tempat domisili yang tetap, memustakir, dan tempat domisili yang tetap, yang sudah tidak ada lagi tempat domisili berikutnya. Maka dunia adalah darul ubur, tempat lewat. La darul surur, bukan tempat berbahagia. Dan dia adalah sahabah, saifin, adalah bagikan mendung di musim panas yang tan qasyik, yang hilang anqalil, sebentar, tak lama. Maka musim panas tentu tidak ada hujan. Maka ketika di musim panas timbul awan, maka itu awan ini cuma sementara, cuma penipu saja. Setelah kemudian nampak, kemudian menghilang. Maka dunia adalah khayalun tifun. Dia adalah khayalan, tifun khayalan. Mastatimu ziarah. Dia adalah ayalan. Maka seorang itu tidaklah mengunjunginya sampai ternyata dia meminta izin untuk melanjutkan perjalanan. Untuk pergi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa urusanku dengan dunia? Sehingga aku adalah bagikan orang yang musafir, qala, yang beristirahat siang. Qala yakilu, kailula, catatan kaki. Qala di sini dari kata-kata kailula, itu istirahat di tengah siang meskipun tidak diringin dengan tidur. Fi dhilli sajaratin, di naungan satu pohon, kemudian dia berangkat meninggalkannya. Dan Nabi juga mengatakan tidaklah dunia jika dibandingkan akhirat kecuali sebagaimana salah satu kalian memasukkan satu jarinya di laut. Kemudian dia angkat. Maka lihatlah apa yang dia dapatkan. Tidak ada yang dia dapatkan. Jika ada sangat-sangat sedikit dibandingkan lautan yang demikian luas. Air yang dia dapatkan yang melekat di jarinya dibandingkan dengan seluruh isi lautan. La syai. Tidak ada apa-apa. Karena terlalu perbandingannya terlalu sangat-sangat besar, maka bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Karena demikian kecilnya. Allah sang pencipta dunia yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, permisalan kehidupan dunia adalah bagaikan air yang kami turunkan dari mendung. Lalu bercampurlah dengan air tersebut tumbuh-tumbuhan tanah. Tumbuh-tumbuhan dari bumi, mimma ya'kulun nas, yang tumbuh-tumbuhan tadi kemudian dimakan oleh manusia dan binatang. Hatta idza akhadatil ardu zukhufaha, ketika bumi telah demikian indahnya. Wa zayyanat, dan demikian indahnya. Maka dan penghuninya mengira anhum qadiruna 'alaiha, dan bahasanya mereka berkuasa atas dunia. Ataha amruna, maka datanglah azab. Datanglah azab kami, ketetapan kami malam hari atau siang hari. Faja'alnaha hasidan, maka kami jadikan dia seakan-akan terpanen. Seakan-akan terpanen, ka'lam tarna bil ams, seakan-akan tidaklah bermanfaat bil ams kemarin. Maka dia bagikan dunia, bagikan air yang kemudian turun ke kebun, ke taman, maka kemudian tebun pun menghijau, sawah pun menghijau, dan menghijau pun sudah hampir panen. Maka orang kemudian merasa kita akan panen beras dalam jumlah yang banyak. Tiba-tiba datanglah azab Allah Subhanahu wa taala, dan seakan habis semua tanaman tadi. Itulah permisalan dunia. Kadzalika nufasilul ayat, demikianlah kami rinci berbagai macam ayat untuk orang-orang yang mau berpikir. Wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah mengajak manusia menuju kampung penuh keselamatan, yaitu akhirat, yaitu surga. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk pada siapa saja yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Maka Allah menggambarkan tentang hinanya dunia dan mendorong orang untuk zuhud dengan dunia. Wa akhbara, dan di ayat berikutnya Allah menggambarkan tentang darussalam. Surga Allah sebut dengan darussalam, karena orang yang memasukinya selamat dari berbagai macam keburukan. Tidak ada tua, tidak ada mati, tidak ada tidur, tidak ada, dan seterusnya. Dan Allah mengajak manusia untuk memasukinya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman di surat Al-Kahfi ayat yang ke-45-46. Wadrib lahum matalan hayatid dunia. Buatkanlah, sampaikanlah kepada mereka permisalan kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama. Dunia adalah bagaikan air hujan yang kami turunkan dari mendung. Fakhtalata bihi, maka air hujan tersebut bercampur dengannya nabatul ardi, tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Maka air bercampur dengan tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuhan tersebut merasa segar dan tumbuhan tersebut jadi indah. Fa'asbaha, lalu jadilah tumbuhan tersebut hasyiman, ayyabisan, kering. Kering, kemudian mutafarqatu ajza'ihi, dan terpotong-potong, tercabik-cabik. Itu hasyiman, kering, tercabik-cabik. Tadruhu aryah, yang kemudian dibuat bertebaran, tidak karuan oleh angin. Artinya hilang sudah. Maka Allah serupakan dunia dengan tumbuhan yang bagus, yang indah, dan kering, kemudian hancur, kemudian terbang di bawah angin. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka salah satu nama Allah adalah muqtadir. Harta dan anak adalah zinatul hayati dunia, perhiasan hidup dunia. Wal baqiyatu salihat, dan yang baqa, yang bagus. Baqiyatu salihat adalah amal-amal soleh. Sebagian tafsir maknanya adalah subhanallah walhamdulillah dan semacam itu. Dan ada yang memaknanya dengan sholat dan sebagainya. Maka di tafsir jalan lain, baqiyatu salihat dimaknai dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian lagi mengatakan wala haula wala quwata illa billah. Itu baqiyatu salihat. Makna lengkapnya amal soleh. Karena amal tersebutlah yang akan baqa, yang akan abadi, dan dia akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang melakukannya. Khairun inda rabbika. Maka amal soleh dengan berbagai macam bentuknya, boleh jadi yang ringan, cuma ucapan subhanallah atau alhamdulillah, itu jauh lebih baik di sisi Rabbmu daripada dunia. Lebih baik thawaban ganjarannya dan lebih baik harapannya. Dan Allah Ta'ala berfirman, i'lamu annamal hayatat dunya la'ibun walahwun. Ketahuilah bahasanya, hakikat kehidupan dunia adalah la'ibun main-main, yang menyapekkan badan. Walahwun dan hal yang melalaikan, yang mencapekkan hati. Sibuk dengan dunia, badan itu capek, hati lelah. Hati gersang, badan capek. Hati gersang, badan capek. Wazinatun wa tafakhurun. Dan isi dunia adalah perhiasan dan berbangga-bangga. Banyak-banyakan harta, mewah-mewahan, rumah dan kendaraan. Berbangga-bangga dengan berderet-deretnya gelar. Nah, itulah isi dunia. Bainakum di antara kalian, watakathurun dan lomba banyak-banyakan harta dan anak. Kamatsali ghaisin, dia adalah bagikan hujan. A'jabal kufara, kufar di mana maknanya zura, petani, yang membuat terkagum-kagum para petani. Kufar jamak dari kafir, dan kafir dalam bahasa Arab makna dasarnya, makna asalnya adalah petani. Kata kafir itu artinya yang menutupi, dan pekerjaan petani adalah hobi menutupi, menutupi benih. Dia masukkan benih kacang atau benih jagung, tutupi. Pindah lagi, tutupi lagi. Dia suka menutupi. Dan makna dasar kafara adalah satara. Menutupi. Maka petani dalam bahasa Arab disebut kafir. Disebut kafir. Zamannya kufar. Karena kerjaannya suka menutup-nutupi. Dan dalam Al-Quran terdapat satu ayat. Kafir dalam artian petani. Ini itu ayat ini. Al-Hadid ayat 20. Satu-satu ayat dalam Al-Quran yang di situ menggunakan kata-kata kafir dan artinya petani. A'jabal kufar, hujan tersebut mengagumkan petani. Tentu petani senang sekali ketika turun hujan. Maka petani terkagum-kagum mengagumkan para petani nabatuhu, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh karena hujan. Summa yahiju fatarahu musfara. Ya, kufar di tafsir Jalalain ditegaskan zura maknanya petani. Summa yahiju ay yaibasu, kering. Kemudian mengering, fatarahu musfara, kemudian kau lihat warnanya kuning. Summa yakunu hutama ay futatan, remuk. Ya, kemudian tumbuhan tadi remuk, hancur. Dibawa kemudian hilang di bawah angin. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat terdapat siksaan yang keras. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ampunan Allah serta ridhonya. Maka di akhirat terdapat ancaman keras bagi orang yang memilih dunia, dan terdapat ampunan Allah dan ridha Allah bagi orang yang tidak lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu bersenang-senang dengan kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Allah Ta'ala berfirman, zuyina linnasi hubus syahawat, dibuatlah indah bagi manusia rasa suka dengan berbagai macam keinginan. Tentang man zayyana, ulama tafsir berselisih pendapat. Siapa yang membuat indah tadi? Sebagian tafsir mengatakan Allah. Sehingga kalau pakai tafsir ini, maka maknanya ini adalah fitrah manusia. Dan sebagian tafsir mengatakan al-muzayyin yang menghiasi adalah asyaitan, setan. Maka ini berarti godaan setan. Maka menurut tafsiran yang pertama, maka Allah membuat indah di hadapan manusia kesenangan dengan berbagai macam keinginan, keinginan terhadap perempuan, walbanin anak, wal qanatir al-muqantarah, dan harta yang demikian banyak berupa emas dan perak, serta kuda-kuda yang diberi tanda karena mahalnya, demikian juga binatang ternak dan ladang. Dzalika mataul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup dunia, dan Allah di sisinya tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada kenikmatan dunia? Lilladzina taqau inda rabbihim, maka untuk orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka terdapat beberapa surga yang mengalir di bawahnya sejumlah sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan istri-istri yang suci, dan ridha dari Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman dan mereka gembira dengan kehidupan dunia. Gembira di sini maknanya sombong. Mereka sombong dengan kehidupan dunia. Bukannya mencela orang yang punya gajian kemudian bisa senyum gitu. Nah, itu bukan satu hal yang tercela. Ya. Namun gembira dengan kehidupan dunia yang tercela adalah yang membuahkan kesombongan. Dan mereka gembira yaitu sombong dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Padahal tidaklah kehidupan dunia jika dibandingkan kepada akhirat kecuali cuma satu kesenangan, sedikit kesenangan. Dan Allah mengancam dengan ancaman yang sangat keras bagi orang yang rela puas dengan kehidupan dunia dan mantap dengan kehidupan dunia, yang kemudian berujung dengan lalai terhadap ayat-ayat Allah sehingga tidak berharap perjumpaan dengan Allah. Allah Ta'ala berfirman, sehingga orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami dan puas dengan kehidupan dunia, dia tenang dengan kehidupan dunia, dan orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami, mereka adalah tempat kembalinya adalah neraka, bimakan yaksibun, disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Wa'ayyar, dan Allah mencela orang yang puas dengan dunia dari kalangan orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian? Jika dikatakan pada kalian, berangkatlah di jalan Allah, kalian merasa berat. Terasa beratlah kaki kalian cenderung kepada bumi. Apakah kalian puas dengan kehidupan dunia? Minal akhirah, sehingga ini mengalahkan akhirat. Maka tidaklah kesenangan kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali sangat-sangat sedikit. Maka berdasarkan ayat ini, sesuai dengan kadar kecintaan seorang hamba terhadap dunia dan kepuasan seorang hamba dengan dunia, maka semakin besar kepuasannya dengan dunia, maka semakin beratlah dia untuk taat kepada Allah dan memburu akhirat. Namun jika kepuasannya dengan dunia itu semakin rendah, maka semakin sedikitlah rasa beratnya. Wa yakfi bizuhdi fid dunya qauluhu, dan cukuplah dengan zuhud terhadap dunia firman Allah Ta'ala, afaraita in matta'nahum sinin, apa pendapatmu jika kami berikan kesenangan kepada mereka selama beberapa tahun, summa ja'ahum makanu yu'adun, kemudian datang kepada mereka apa yang dijanjikan pada mereka, ma'arna'ahum makanu yumatta'un, maka tidaklah bermanfaat untuk mereka kesenangan yang diberikan pada mereka. Dan firman Allah, dan pada hari Allah kumpulkan mereka, maka mereka manusia merasa lam yalbasu, tidaklah mereka tinggal di dunia kecuali sesaat di waktu siang. Ya ta'arafuna bainahum, yang mereka saling kenal di antara sesama di antara mereka. Maka ketika orang dikumpulkan di mahsyar, semua orang merasa dia tinggal di dunia cuma sesaat saja, di waktu siang, enggak sampai kemudian satu siang utuh. Kayaknya cuma di dunia itu ya, cuma sesaat saja. Demikian juga di ayat yang lain, seakan-akan mereka yauma yarawna ma yu'adun, pada hari mereka melihat apa yang dijanjikan pada mereka, mereka tidaklah tinggal di dunia kecuali sesaat di waktu siang. Balaghun fahal yuhlaku ilal fasikun, maka tidaklah dihancurkan kecuali orang-orang yang fasik. Makna balaghun? Balaghun maknanya tablighun minallahi ilaikum. Inilah yang Allah sampaikan kepada kalian. Fahal yuhlaku ilal qaumul fasikun, maka tidaklah dibinasakan kecuali orang-orang yang fasik. Dan Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka anissa'ah, mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya. Fima anta min dzikraha, yang kiamat itu adalah perkara yang engkau mengingatkannya ila rabbika muntahaha. Maka jawabannya adalah hanya kepada Allah lah tempat berhentinya, tempat akhir dari pengetahuan tentang kiamat. Inama anta mundziru may yakhsha, sehingga hanyalah menakut-nakuti orang-orang yang memang takut dengan akhirat. Ka'annahum yauma yarawunaha, maka sebenarnya mereka pada hari mereka melihat akhirat, mereka merasa tidaklah tinggal di dunia ila asyiyatan, kecuali sesore, au duhaha, atau cuma dari satu waktu duha. Artinya cuma setengah hari saja. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari ketika kiamat terjadi, yuksimul mujrimun, maka orang-orang kafir bersumpah, malabithu ghaira sa'ah. Mereka tidaklah tinggal di dunia kecuali sesaat saja. Dan Allah Ta'ala berfirman, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah berfirman, kam labistum. Berapa lamakah kalian tinggal di muka bumi? Adada sinin, dengan bilangan tahun. Maka orang-orang manusia pun mengatakan, labisna yauman au ba'du yaum. Kami cuma tinggal sehari atau setengah hari saja. Maka Allah katakan, fas'alil adin. Tanyakanlah orang pada malaikat yang mencatat. Ini masih perkataan manusia. Fas'alil adin, tanyakanlah kepada orang-orang yang mencatat. Qal illa bistum illa qalila. Law anakum kuntum ta'lamun. Maka Allah katakan, tidaklah kalian tinggal kecuali sebentar. Law annakum kuntum ta'lamun, seandainya kalian menyadarinya. Kita lihat di surat Al-Mu'minun. Ya, di sini disampaikan, qala ta'ala. Allah Ta'ala berfirman pada mereka. Kam labistum fil ardi, artinya fid dunya, adada sinin, dalam jumlah tahun, dengan bilangan tahun, mereka mengatakan, labisna yauman au ba'da yaum. Kami tinggal di dunia selama sehari atau setengah hari. Ini keraguan dari mereka. Karena demikian kerasnya azab pada hari itu. Fas'alil adin, maka tanyakanlah pada makhluk yang menghitung, yaitu para malaikat yang mencatat amal makhluk. Maka Allah Ta'ala kemudian menjawab, ila bistum ila qalila. Tidaklah kalian tinggal di dunia kecuali sebentar, seandainya kalian menyadarinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yauma yunfakhu fis-sur, pada hari trompet ditiup, wa nahsarul mujrimina yauma idzin zurqa. Dan kami kumpulkan orang-orang yang pendosa, yaitu orang-orang kafir, pada hari itu dalam keadaan biru. Surat Thoha. Kita lihat. Zurqa, biru di sini, di tafsir Ibnu Katsir, yaitu mata, di tafsir Jalalain, itu matanya biru. Matanya biru, dan namun wajahnya hitam. Ini kompromi antara dua ayat. Surat Thoha mengatakan bahasanya orang kafir dikumpulkan dalam keadaan biru. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan orang kafir dikumpulkan dalam keadaan hitam. Maka dikompromikan di tafsir Jalalain, birunya cuma matanya. Matanya berwarna biru, tidak hitam, tidak putih, namun seluruhnya biru. Dan wajahnya dalam keadaan menghitam. Yatakhafatuna bainahum, mereka saling berbisik di antara mereka. Yatakhafatuna maknanya yatasaruna, saling berbisik. Ila bistum illa asra, tidaklah kalian tinggal di dunia illa asran, kecuali cuma 10 minal layali bi ayamiha, 10 hari 10 malam. Nanu a'lamu bima yakulun, kami lebih mengetahui dengan apa yang mereka katakan tentang hal itu. Artinya maksudnya, laisa kama qalu, tidaklah benar apa yang mereka katakan. Yaqulu amsaluhum a'daluhum tariqatan. Maka ketika yang paling adil, yang paling bagus mengatakan, yang paling bagus jalannya mengatakan, illa bistum illa yauma, tidaklah kalian tinggal di dunia kecuali sehari saja. Maka Allah katakan yang paling tepat omongannya yang mengatakan bahasanya tinggalnya di dunia cuma sehari saja. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan, maka pada Allah lah kita meminta pertolongan dan hanya kepada Allah kita menggantungkan harapan atau bertawakal. Demikian kutipan panjang dari kitab Al-Fawaid karya Ibnu Al-Qayyim. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.